korbankan diri dalam ilusi, hilangkan rindu yang membelenggu, membuang waktu bersama mimpi, walaupun sepi takkan berlalu. Korbankan diri dalam ilusi.